asa dan tak kuat lagi. Tapi aku coba bangkit lagi, karena aku tahu aku lelaki. Lelakiku, lelaki yang tak mudah menyerah, lelaki yang tidak mau pasrah.